Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Barakallahu fikum. Insyaallah kita pada sore hari ini akan melanjutkan kajian kita dari kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita membahas terkait dua permasalahan akidah ahli sunnah. Yang pertama, permasalahan bahwasannya kita semua nanti akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala antara kita dan Allah tanpa ada penerjemah. Barakallahu fikum. Dan kita telah menyebutkan di sana ada beberapa golongan. Sayyid, ada beberapa golongan yang dikecualikan, yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang begitu parahnya dosa yang dia lakukan sehingga Allah tidak berkenan untuk mengajaknya bicara. Bisa disebutkan, takut? Nah, yang pertama usyaimitun zanin, sudah tua tapi masih suka berzina. Yang kedua, orang miskin tapi sombong, a'ilun mustakbir. Yang ketiga, nah, orang yang musbil karena kesombongan. Barakallahu. Kemudian kita juga kemarin pada pertemuan sebelumnya membahas terkait dengan permasalahan keyakinan ahlus sunnah tentang haud, ya. Barakallahu fikum, tentang telaga yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita telah menyebutkan tentang gambaran, ya, barakallahu fikum, yang datang keterangan dari syariat mengenai bagaimana gambaran telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Yang pertama terkait dengan bentuknya. Bentuk apa, Pak Cip? Segitiga? Heksagonal, apa namanya itu? Nah, bujur sangkar, panjang dan lebarnya sama. Barakallahu fikum. Kemudian juga terkait dengan karakter airnya. Barakallahu fikum. Bagaimana karakter airnya, Mas Febri? Warnanya lebih putih dari susu. Aromanya? Lebih wangi daripada misik. Rasanya? Lebih manis daripada madu. Itu karakter air telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga kemarin juga kita membahas terkait dengan apakah setiap para nabi itu memiliki telaga atau cuma Nabi Muhammad saja yang memiliki telaga. Mas Imam. Nah, setiap nabi memiliki telaga sendiri-sendiri yang datang juga umatnya masing-masing barakallahu fikum. Apakah setiap umat Nabi Muhammad pasti minum dari air telaga tersebut, Pak Abdul Somad? Nah, tetapi ada yang tidak minum berarti. Nah. Baik. Barakallahu fikum. Hukum asalnya semua umat Nabi Muhammad akan apa? Minum dari air telaga tersebut. Namun ada beberapa golongan ya dari umat Nabi Muhammad yang tidak diizinkan oleh malaikat untuk minum dari air tersebut, yaitu dari kalangan ahli bid'ah. Barakallahu fikum, yang merusak agama Islam. Ya. Menambah-nambahi ajaran di dalam Islam ini yang bukan bagian dari Islam. Mereka tidak akan diizinkan untuk minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, al-imanu bi'azabil qabri wa anna hadhil ummata tuftanu fi quburihim wa tus'alu anil imani wal islam. Kata Imam Ahmad, keyakinan Ahlus Sunnah berikutnya adalah beriman, yakin dengan adanya azab kubur. Barakallahu fikum. Dan bahwasannya umat ini akan difitnah di dalam kubur-kuburnya. Dan akan ditanya tentang iman dan Islam. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan orang Islam. Bahwasannya ada yang namanya azab kubur. Ya. Berarti sebaliknya, ada juga yang namanya nikmat kubur. Barakallah. Dan juga nanti akan ada peristiwa yang namanya fitnah kubur. Barakallahu fikum. Iya. Fitnah kubur. Fitnah kubur barakallahu fikum maksudnya adalah su'alul mayyit ba'da dafnihi ar-rabbihi wa dinihi wa nabiyyihi. Fitnah kubur itu maksudnya adalah sang mayyit akan ditanya tentang Rabbnya, tentang agamanya, dan tentang nabinya. Man rabbuka wa madinuka tayyib wa man nabiyuk. Siapa rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Iya. Tayyib. Pertanyaan yang kelihatannya sepele dan simpel. Seandainya orang Islam barakallahu fikum, baik yang taat beragama ataupun yang suka berjudi, berzina, iya, yang jauh dari Islam sekalipun kalau ditanya semuanya bisa jawab ketika di dunia. Man rabbuk? Iya, Allah. Wa ma dinuk? Ini lihat KTP saya, Islam. Iya. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Barakallahu fikum. Nah, itu ketika di dunia. Tapi barakallahu fikum, jangan dibayangkan ya, keadaan di alam kubur sama situasi dan kondisinya. Barakallahu fikum. Iya. Karena barakallahu fikum, kondisi manusia, seorang insan di alam kubur itu sangat erat ya, kaitan dengan perilaku dia ketika di dunia. Ketika seorang barakallahu fikum sudah beralih dimensi dari dimensi alam dunia yang fana dan nyata, kemudian beralih ke dimensi alam barzakh. Ya, barzakh itu artinya apa? Pemisah. Ya, pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam kubur barakallahu fikum, itu barakallahu fikum kondisinya tidak bisa disamakan dengan alam dunia. Iya, sudah berbeda apa? Dimensinya. Barakallahu fikum. Sangat erat kaitannya dengan amalan Anda. Kalau Anda di dunia termasuk adalah orang-orang saleh, orang yang baik, kuat agamanya, maka Anda akan mendapatkan teman yang itu merupakan perwujudan dari amalan Anda. Iya. Akan datang kepada Anda orang yang sangat tampan, elok wajahnya, sedap dipandang, harum baunya, sangat mengesankan. Ketika Anda bertanya, siapa kamu? Aku adalah amal solehmu. Sehingga dia senang. Itu termasuk salah satu jenis nikmat kubur. Kita akan ditemani amal baik kita. Makanya Rasul mengatakan, ya, idza matal insan yatba'uhu salat. Ketika seorang insan mati akan mengikuti dia tiga. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Harta, keluarga dan amalannya. Iya. Fa yarji' itsnan wa yabqa wahid. Yang dua kembali, yang tinggal satu. Harta dia pulang. Istrinya pulang. Yang tinggal bersama dia hanyalah amalnya. Kalau yang biasa dia lakukan ketika di dunia adalah amal saleh, maka amal tadi ya Allah bentuk menjadi wujud seorang yang apa? Baik. Dan membawa kebaikan. Tetapi kalau ketika di dunia dia memiliki amal yang jelek, amal yang buruk, maka dia akan ditemani. Barakallahu fikum. Iya. Amalan tadi dalam bentuk wujud orang yang sangat mengerikan, sangat menakutkan, dengan bau yang tidak sedap. Barakallahu fikum. Siapa kamu? Biasanya amalanmu ketika di dunia. Itu termasuk azab kubur. Termasuk azab kubur. Barakallahu fikum. Seorang akan ditemani iya, amal buruknya ketika di dunia. Barakallahu fikum. Sayyid. Termasuk juga azab kubur, barakallahu fikum apa? An-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan. Iya. Neraka itu akan ditampakkan kepada dia di waktu pagi dan sore hari. Jadi dia pagi-pagi itu ya, dia sudah menyaksikan tontonan neraka. Iya. Barakallahu fikum. Jadi yang dia saksikan bukan berita pagi atau nuansa pagi, barakallahu fikum, seperti yang biasa dia lakukan di dunia. Tapi pagi-pagi itu yang dia saksikan sudah neraka. Bagaimana mengerikan neraka, bagaimana azab bagi orang yang akan masuk dalam neraka. Sore harinya juga sama tontonannya. Barakallahu fikum. Iya, dia akan menyaksikan neraka. Itu tiap hari. Pagi, sore, barakallahu fikum menyaksikan azab neraka. Itu juga termasuk azab kubur. Barakallahu fikum. Iya. Dan juga termasuk azab kubur, barakallahu fikum, seorang yang kuburannya akan disempitkan. Iya. Sesempit-sempitnya sampai mematahkan tulang belulang yang ada pada dirinya. Remuk. Barakallahu fikum. Baik. Itu yang datang dari beberapa asar dan hadis tentang adab kubur dan masih banyak lagi barakallahu fikum. Ya. Baik. Kalau kita membaca barakallahu fikum, ya, bagi mereka yang meresapi bacaannya itu akan memberikan efek barakallahu fikum pada diri seseorang. Jadi bagus kalau kita punya buku terkait tentang adab kubur. Ya. Itu untuk mengingatkan kita. Membuat kita sadar, membuat kita barakallahu fikum bisa memperbaiki diri. Baik. Barakallahu fikum. Dan seingat saya ada beberapa para ulama yang menuliskan kitab ya terkait dengan azab kubur dan nikmat kubur. Itu bagus jadi bacaan kita. Ya, terkait dengan nikmat kubur, terkait dengan azab kubur. Itu akan barakallahu fikum kalau kita baca, diresapi ya, benar-benar secara resapi, itu akan memberikan efek perubahan pada sikap kita. Ya, tentunya ke arah yang lebih baik. Ya, yang tadinya enggak semangat ibadah jadi semangat. Yang tadinya barakallahu fikum meremehkan yang namanya dosa menjadi apa? Takut. Barakallahu. Baik. Nah, di sini barakallahu fikum pembahasan kita itu lebih kita titik beratkan barakallahu fikum terkait dengan beberapa permasalahan. Yang pertama terkait dengan fitnah kubur. Yang kedua terkait dengan azab kubur. Di situ ada beberapa masalah. Ya, ada beberapa poin-poin pembahasan. Barakallahu fikum. Terkait dengan barakallahu fikum. Fitnah kubur. Ada beberapa dalil yang menunjukkan adanya fitnah kubur. Jadi kita perlu tahu apa sih dalilnya kalau ada yang namanya fitnah kubur. Ya. Jadi apa fitnah kubur? Pak apa? Abu Febri? Bapaknya Mas Febri? Namanya siapa Pak? Pak Aga. Apa tadi Pak fitnah kubur Pak? Berarti Bapak ngelamun tadi. Ya itu yang di belakangnya Pak siapa? Namanya Pak? Pak Fadli. Ya Pak Fadli. Apa tadi Pak? Fitnah kubur. Pertanyaan yang akan dilakukan oleh malaikat terhadap kubur. Nah itu namanya fitnah kubur. Masalah siapa rohnya, siapa nasinya. Nah itu fitnah kubur. Ya fitnah kubur itu adalah fitnah itu kan artinya imtihan, ikhtibar, ujian. Seorang hamba akan diuji, ya akan dites, ditanya di alam kubur terkait cuma tiga saja soalnya, nggak banyak-banyak Pak. Ya, bukan multiple choice juga bukan. Langsung ini, interview langsung, musyafahah. Ya. Nggak dicatat lewat kertas, nggak langsung. Tiga soal cuman. Siapa robmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Itu namanya fitnah kubur. Sekarang apa dalilnya? Mana dalilnya Ustaz? Kalau itu terjadi. Dalilnya dicatat baik-baik. Disebutkan dalam surat Ibrahim. Disebutkan dalam surat Ibrahim ayat ke-27. Ya, surat Ibrahim ayat ke-27 di mana Allah mengatakan yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yusabbitullahu Allah subhanahu wa ta'ala akan mengokohkan alladzina aman bagi orang-orang yang beriman bil qauli tsabit, dengan ucapan yang kokoh, fil hayati dunia wa fil akhirah, baik ketika dia hidup di dunia dan ketika di akhirat. Mana Ustaz, katanya ini kaitannya dengan fitnah kubur. Kita lihat tafsirnya akan jelas. Jadi kan ayatnya mengatakan bahwasanya Allah akan mengokohkan orang-orang beriman dengan ucapan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim tentang tafsir ayat ini langsung dari Nabi. Riwayat Bukhari nomor, dicatat nomornya, 4699. 4699. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu idza su'ila fil qabri syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Fadzalika qauluhu ta'ala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Rasul mengatakan seorang muslim kalau dia ditanya di dalam kuburnya, kemudian dia bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, itulah yang dimaksud di dalam firman Allah bahwasanya Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di dalam kehidupan dunianya dan dalam kehidupan akhirat. Jadi syahadah, jadi syahadah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkannya dengan qaulu tsabit. Syahadat itu Allah katakan ucapan yang kuat, ucapan yang kokoh. Dan ucapan ini juga yang akan membuat seorang muslim kuat dan kokoh, baik dalam menghadapi kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Simple. Cuma dua kalimat ini saja. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Dan itu juga cuma menjadi syarat seorang kalau ingin berislam. Iya. Gak macam-macam. Cuma mengucapkan dua kalimat syahadat. Barakallahu fikum. Tapi kalimat ini simple tapi maknanya dalam. Iya. Bagi setiap insan yang benar-benar merealisasikan kalimat syahadah, jaminannya Allah yang menjamin. Allah akan memberikan dia kekokohan, kuat. Dalam kehidupan dunia ataupun dalam kehidupan akhirat. Dia tidak akan terombang-ambing, terbawa oleh fitnah dunia ataupun fitnah akhirat. Dunia banyak fitnah, akhirat banyak fitnah. Kalau kita punya bekal kalimat La ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, Anda akan kokoh. Anda tidak akan terombang ambing, terbawa ke sana kemari. Anda tidak akan bingung. Pegangan Anda cuma satu. Dua kalimat syahadah. Tahu maksudnya? Yang pertama adalah al-ikhlasu fi ubudiyatillah, al-ikhlasu fil ibadah, al-ikhlasu fi amal salih. Yang pertama, Anda, kita semua harus ikhlas dalam melakukan amal salih. Lillahi ta'ala. Dalam setiap amal salih yang kita kerjakan. Dalam sholat kita, dalam puasa kita, dalam kiroah kita, dalam sodakoh kita, dalam taklim kita, semua amalan yang kita kerjakan niatkan lillahi ta'ala. Ya. Kalau kita pegang ini, gak akan goyang. Ya. Diterpa angin, tetap. Diterpa badai, tetap kokoh. Iya. Diterpa hujan, tetap kokoh. Diterpa gempa, tetap kokoh. Kalau orang itu ikhlas, dia akan tetap kokoh bagaikan gunung. Barakallahu fikum. Iya. Sekian banyak godaan, sekian banyak fitnah, barakallahu fikum, tidak ya, sayyid menggoyahkan dia. Dan orang-orang manusia-manusia barakallahu fikum yang berguguran ketika masih di dunia, penyebabnya adalah poin yang satu ini. Adamul ikhlas. Iya. Tidak benar-benar ikhlas dalam amalannya. Dalam dakwahnya. Iya. Dalam amalnya, dalam sodakohnya, dalam ta'limnya, dalam belajarnya. Barakallahu fikum. Ketika tidak ikhlas, dijamin. Dia tidak akan bisa kokoh di jalan Allah. Di siratal mustaqim. Karena memang barakallahu fikum, wallahi. Seorang yang menempuh siratal mustaqim. Ya. Itu godaannya luar biasa. Sebagaimana digambarkan oleh Rasul. Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadih. Rasulullah pernah membuat garis lurus kepada kami dengan tangannya. Wa qala, dan dia mengatakan, hadza sabilullah. Ini jalan Allah. Tsumma khatta an yamini wa shimalihi. Kemudian setelah itu Rasul menggariskan garis kanan dan kiri, dan dia mengatakan, hadhihi subul. Nah, ini yang namanya apa? Subul. Jalan-jalan kesesatan. Dan tidak ada dalam satu jalan tadi melainkan ada setan yang menyeru manusia, mengajak manusia untuk melewati jalan tadi. Jadi berat. Walaupun rutenya simple ya, enggak pakai belok kanan, belok kiri. Cuman satu rute, lurus. Iya. Cuman masalahnya melewati rute tadi banyak apa? Jalan-jalan tikus itu yang menggoda kita. Menawarkan apa? Jalan pintas ya akhi, lewat sini lebih dekat. Kalau lurus lama itu. Iya, membosankan. Beloklah sebentar. Seru jalannya. Yang namanya siapa? Iya, pandai bikin iklan barakallahu fikum. Nabi Adam aja kegoda. Baik. Iya. Godaannya kuat barakallahu fikum. Sehingga kalau kita enggak punya bekal ikhlas dalam menempuh sirat, ya, ya tadi, gak akan bisa stabil, goyang, barakallahu fikum, karena gak punya akar. Dan Allah menggambarkan barakallahu fikum, ya, kalimat la ilaha illallah itu seperti apa? Pohon yang memiliki akar yang menghujam. Makanya dikatakan kok orang itu kalau punya la ilaha illallah, orang itu kalau ikhlas, ya, dalam menjalani kehidupan, kokoh dijamin barakallahu fikum. Mau dia kena musibah, mau dia kena bala, mau dia kena ya, godaan-godaan dunia, dia kokoh. Iya. Enggak goyang. Barakallahu fikum. Yang pertama. Yang kedua adalah syahadah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Maknanya apa? Maknanya bukan hanya mengucapkan uhibbuka ya Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Bukan hanya itu saja. Bukan hanya klaim cinta Rasul. Barakallahu fikum. Tetapi lebih ya, difokuskan pada yang namanya at-tatbiq, pembuktian. Kalau memang cinta Rasul, Kalau memang kamu adalah ahli sholawat, harusnya apa? Ittiba'ur Rasul. Kamu berusaha meniru Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam urusan agama yang ditekankan. Iya. Dalam ritual-ritual agama harus mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sholatnya beliau? Bagaimana puasanya beliau? Bagaimana zikirnya beliau? Bagaimana hajinya beliau? Bagaimana sedekahnya beliau? Pelajari. Barakallahu fikum. Iya. Riwayat-riwayat yang datang, Masya Allah, kita sudah dimudahkan. Ya. Ilmu itu tinggal kita ambil saja, barakallahu fikum. Enggak kayak zaman dahulu, ya. Untuk dapat satu hadis itu aja butuh safar. Ribuan kilometer, ratusan kilometer, sampai berbulan-bulan. Cuman cari satu hadis. Itu pun dari satu jalan. Antum bayangkan bagaimana jerih payah ulama pada masa lalu. Sekarang itu semuanya sudah masya Allah, alhamdulillah, dibukukan semua. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, iya, Sunan Ibnu Majah, Abu Daud, barakallahu fikum, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Cuman tinggal kita sebagai seorang muslim itu membangkitkan ghirah, semangat untuk mempelajarinya. Kalau kamu memang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, pelajari sunnah-sunnah Rasul. Dikaji, dibaca, didengarkan. Oh, begini tuntunan beliau tentang haji, tentang umrah. Oh, begini tuntunan beliau tentang puasa. Oh, begini tuntunan beliau tentang sholat. Dibaca riwayat-riwayatnya. Kalau memang ngaku asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Barakallahu fikum. Baik, iya. Jadi bukan hanya barakallahu fikum ngikut. Iya. Baik, kebiasaan dari barakallahu fikum tayyib orang-orang sebelum kita. Barakallahu fikum tayyib. Ketika ada beberapa ritual amal ibadah yang biasa kita lakukan, ada yang menegur, ada yang mengkritik, maaf mas, nampaknya amalan yang sampean lakukan itu keliru. Ya. Itu tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Baik. Ini hadisnya, ini keterangannya. Coba sampean baca. Barakallahu fikum. Baik. Sebagian kita barakallahu fikum, ya lebih terbawa dengan ego. Ya. Baik. Barakallahu fikum. Kamu kok enak ya nyala-nyalain orang, dikit-dikit salah, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit muhdats, dikit-dikit keliru. Dia enggak baca dulu. Iya. Dibaca dulu dong. Hadisnya apa, keterangannya, riwayatnya siapa. Itu kan kalau orang yang bijak. Iya, seorang muslim yang baik. Al-muslimu mir'atu akhi, kata Rasul. Seorang muslim itu cermin bagi saudaranya. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah bagaikan barang hilang bagi seorang mu'min. Fa'in wajadaha akhadaha. Kalau dia menemukan barang hilang tadi, dia ambil. Sehingga jangan emosi dulu. Ada saudara kita yang menegur, ada saudara kita yang mengkritik, ada saudara kita yang berusaha meluruskan. Jangan marahnya dulu dong. Dilihat. Ya, kritikannya, tegurannya. Benar atau tidak? Ada landasannya atau tidak? Iya. Barakallahu fikum. Seorang muslim yang baik, dia justru senang kalau ada saudaranya yang mengingatkan. Iya. Kalau ada muslim, sesama muslim atau muslimah yang menegur. Iya. Afwan ya akhi. Iya. Afwan mas. Afwan dek. Afwan pak. Antum nampaknya keliru. Kita jangan ego kita. Barakallahu fikum. Tapi apa? Kalau memang kita menjadi pengikut Rasul, barakallahu fikum, ya kita senang. Iya. Baik. Oh iya, yang mana ya yang salah? Yang mana ya yang keliru? Ini loh. Sunnahnya Rasul itu seperti ini. Hadisnya Rasul seperti ini. Barakallahu fikum. Baik. Kecuali barakallahu fikum, mungkin kalau Anda punya alasan atau argumen juga landasan. Oh iya ya, terima kasih ya. Qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh bagus orang yang berhenti sesuai dengan apa yang dia dengar, yang dia tahu. Iya iya. Tapi saya juga punya landasan loh. Nah, kan begitu ya. Ini loh, saya juga ada landasannya, ini hadisnya. Ini ayat Al-Qur'annya. Coba dibaca, kan enak. Jadi belum baca dulu sudah langsung ditembak. Dor. Al-Muhim barakallahu fikum. Iya. Ittiba'us sunnah. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam harus dijunjung tinggi, harus diagungkan, harus dimuliakan, melebihi ucapan siapapun, kainun mangkana, siapapun orangnya. Ya, kalau ucapannya menyelisihi ucapan Rasul, bertentangan, bertolak belakang dengan bimbingan Rasul, tidak diambil. Kalau kamu memang syahadahnya wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah, ya, buktikan. Barakallahu fikum. Ya. Kadang barakallahu fikum ketika ya jelas bimbingan Nabi seperti ini, dia enggak punya hujah. Tapi kan kata Pak Fulan, kiai kampung ini kan seperti ini. Nah, itu sangat-sangat lancang. Yang satu bawa ucapan Rasul, ini ucapannya, coba hadisnya ini. Coba dibaca. Ya, ini keterangannya ada nomor riwayatnya. Tapi kan kalau menurut Kiai Fulan kan, ya itu seperti ini loh. Ya. Dia itu sekolahnya tinggi, profesor. Misal, barakallahu fikum. Al-Haqqu, kata Ali. Iya, ya Harith. Al-Haqqu la yuzanu birrijal. Wa innamar rijal yuzanu bil haqq, i'rifil haqq ta'rif ahlah. Kebenaran itu tidak dilihat dari sisi tokoh-tokoh. Tapi tokoh-tokoh itulah akan ditimbang. Dia yang dihakimi oleh al-haq. Dia berada di atas kebenaran atau pada kesalahan. Sesuai atau tidak. Tindakan dia, ucapan dia. Dengan barakallahu fikum. Bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kebalik. Iya. Tokoh-tokoh itu dijadikan sebagai hakim untuk menghakimi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kenali kebenaran, kamu akan mengerti siapa yang menjadi pengikut kebenaran tadi. Barakallahu fikum. Jelas jawaban seperti itu enggak ilmiah. Iya, yang satu membawakan hadis, satu membawakan ucapan tokoh fulan. Itu kalau ketemu sama Ibnu Abbas disemprot barakallahu fikum. Jangankan ya tokoh fulan. Jadi Ibnu Abbas itu pernah barakallahu fikum terjadi dialog dengan seseorang terkait dengan masalah haji. Iya. Haji wada. Barakallahu fikum. Baik. Ada yang mengingkari. Padahal Rasul melakukannya. Dan mengatakan, loh, kata Abu Bakar Umar itu enggak ada. Jadi, Ibnu Abbas mengatakan Rasul, iya. mengatakan demikian, melakukan demikian. Yang ini ngomongnya apa? Abu Bakar dan Umar mengatakan tidak. Langsung marah Ibnu Abbas. Iya. Yusiku antan zila alaikum hijaratun minas sama. Hampir saja turun hujan batu menimpa kalian. Aku lukala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu. Qala Abu Bakar wa Umar. Saya ngomong Rasul bersabda, tapi kau bilang Abu Bakar dan Umar berkata. Marah. Padahal cuma apa? Ditabrakan dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Iya. Dua manusia terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas marahnya sampai seperti itu, sampai-sampai mengatakan hampir-hampir turun hujan batu dari langit mengadap kalian. Yang sekarang kita dapati, la haula wala quwata illa billah. Iya. Jadi ucapan Rasul itu barakallahu fikum ditabrakkan dengan tokoh fulan. Yang tokoh ini juga enggak jelas bagaimana silsilah dia dalam belajar. Cuma memang sudah kadung terkenal. Barakallahu fikum. Ayo. Terkadang barakallahu fikum ada yang lebih parah lagi lancangnya. Iya. Barakallahu fikum wis jaman saiki wis enggak pakai ucapan Nabi wis. Apa sing enake wae. Iya. Pada repot-repot, itu kan repot sudah yang pakai cara zaman sekarang saja. Barakallahu fikum. Baik. Gak kanggu itu kuno. Barakallahu fikum itu lebih parah lagi. Iya. Ente ini muslim atau bukan sih? Syahadat kamu apa bunyinya? Iya. Barakallahu fikum. Kalau kamu bersyahadat dua kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, ya harus ngikut nabi, harus ngikut rasul. Barakallahu fik. Allah musta'an wa alaihi fikrah. Iya. Jadi orang muslim itu kalau benar-benar syahadahnya dijamin kuat. Ya. Di dunia dia kuat, ya Islamnya itu kuat. Kalau memang syahadahnya kuat, ikhlas, mutabaah, ya dia ikhlas dalam beramal dan benar-benar mencoba serius mempelajari, meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semampu dia, sekuat dia. Barakallahu fiik. Baik. Dijamin orang ini akan kokoh. Begitu juga barakallahu fikum fil akhirah. Sebagaimana kata Nabi nanti. Ya, ketika dia ditanya, itu kan banyak yang goncang manusia. Barakallahu fikum. Apalagi yang ketika di dunia syahadahnya tadi goncang. Iya. Ikhlas dalam beramal barakallahu fikum. Iya, kempang-kempis. Ngikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Senin Kemis. Iya. Baik. Cuman kalau pas ada momen-momen tertentu, ya. Kalau ada keuntungan tertentu, barakallahu fikum. Nah, orang yang seperti ini, iya. Syahadahnya ketika di dunia itu enggak kuat, enggak kokoh. Dijamin ketika di akhirat juga ngikut itu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, menggambarkan kondisi seorang manusia yang ketika ditanya oleh malaikat, man rabbu? Siapa rabbmu? Ha ha la adri. Sami'tu an-nas yaquluha fa aqul. Enggak tahu. Ha, enggak tahu saya. Saya mendengar manusia waktu itu mengucapkannya, saya ikut-ikutan. Wa man wa madinu? Apa agamamu? Ha ha la adri. Wa man nabiyuk? Siapa nabimu? Ha ha la adri. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena ketika di dunia goyang. Iya. Ikhlasnya barakallahu fikum gak kuat, mutaba'ahnya juga kendor. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga di situ barakallahu fikum ada pelajaran untuk kita semua ya yang hadir dalam majelis ini untuk memperbaiki lagi keikhlasan kita. Ya. Ikhlas. Barakallahu fikum. Tulus mungkin dalam beramal. Muhasabah. Introspeksi diri kita dalam melakukan amalan. Apa sih alasan saya dalam beramal? Barakallahu fikum. Baik. Kalau kita merasa ada yang enggak beres, wah ini salah, perbaiki. Dah. Ya, ini salah. Saya beramal ini lillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Berupaya untuk mencontoh Nabi, meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan amal ibadahnya. Bagaimana caranya? Belajar. Ya, ikuti kajian-kajian barakallahu fikum yang mengajarkan kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan dalam berkeyakinan, berakidah, dalam beramal, dalam bermuamalah. Itu lengkap komplit. Ya. Bagaimana bimbingan Rasul dalam memiliki keyakinan? Bagaimana bimbingan Rasul dalam melakukan ritual-ritual ibadah? Bagaimana bimbingan Rasul ketika kita bermuamalah dengan sesama, dengan tetangga, orang tua, dengan teman sekantor, ya, barakallahu fikum. Ketika kita berniaga, jual beli, itu lengkap, komplit bimbingannya dari Nabi. Barakallahu fikum. Nah, iya. Semangat ta'lim. Ya, semangat belajarnya. Barakallahu fikum. Kalau kita semangat dan kita juga semangat dalam mengamalkannya, maka kita akan diberikan qaulu tsabit. Kokoh. Fil hayati dunya wa fil akhirah. Barakallahu fikum. Allah musta'an wa 'alaihi tiklan. Barakallahu fikum. Itu terkait dengan dalil barakallahu fikum dari Al-Qur'an dan juga sunnah tentang adanya fitnah kubur, ya. Dan juga barakallahu fikum ini berdasarkan ijma', kesepakatan mereka para ulama ahli sunnati wal jamaah tentang adanya fitnah kubur. Barakallahu fikum. Terkait dengan fitnah kubur, barakallahu fikum, ada pembahasan hal anbiya yuftanu fi kuburihim. Apakah para nabi juga akan difitnah di alam kubur seperti yang lainnya? Baik, maka jawabannya barakallahu fikum, tidak. Ya. Mereka memiliki kekhususan. Dua hal yang menjadi alasan disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Aqidah Tahawiyah. Barakallahu fikum. Yang pertama, li'annal anbiya afdal minasyuhada. Ya. Karena para nabi mereka lebih afdal daripada para syuhada, orang-orang yang meninggal ketika barakallahu fikum ya, berperang di jalan Allah. Baik. Dan para syuhada, barakallahu fikum, mereka juga memiliki kekhususan. Mereka tidak terkena fitnah kubur. Ya. Jadi orang-orang yang gugur di medan jihad, mereka mendapatkan keutamaan. Ya. Banyak keutamaannya. Barakallahu fikum. Di antara keutamaan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dan gugur di situ, dia tidak akan terkena fitnah kubur. Barakallahu fikum. Tayyib. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kafa bibarakati suyuf fitna alaihi. Cukuplah kilatan-kilatan pedang yang barakallahu fikum ya menebas mereka itu sebagai fitnah untuk keimanan mereka. Ya. Sehingga ketika seorang mujahid, seorang muslim yang dia tetap kokoh dalam medan jihad, ya, perang sudah berkecamuk dan dia tidak lari, itu sudah ujian keimanan bagi dia. Ketika dia tetap di situ tidak lari dan dia gugur, dia berarti lolos dari ujian. Sehingga ketika dia dalam kubur, enggak usah ujian lagi. Ya. Itu jangan dikira enteng barakallahu fikum ya. Baik, itu kalau sudah perang ya, itu benar-benar menguji keimanan seseorang. Orang yang enggak kuat imannya, dia tidak akan bisa bertahan kokoh di dalam medan jihad. Ya. Barakallahu fikum. Kalau zaman dulu kan langsung berhadapan ya. Kalau zaman sekarang kan cuman telurnya saja yang melayang, sambar, kena temennya, pecah kepalanya. Itu kalau lihat barakallahu fikum sudah, benar-benar menguji keimanan, iya. Duar, kena lagi, duar, tangannya copot, barakallahu fikum. Goyang-goyang gitu. Apa enggak menguji keimanan itu? Iya, ketika perang barakallahu fikum, iya, di jalan Allah. Iya. Benar. Makanya mereka mendapatkan perlakuan spesial ketika di alam kubur. Yang lain masih tes, ya. Mereka enggak perlu tes lagi. Plus akan mendapatkan nikmat kubur, ya. Spesial untuk para mujahidin, para kafikum yang berperang di jalan Allah. Baik. Itu alasan yang pertama, ya. Para nabi lebih utama daripada para syuhada. Tentunya apa? Ya, lebih pantas lagi kalau para nabi tidak mendapatkan ujian. Ya, fitnah kubur para tauhid. Yang kedua alasannya kata Syekh, li'annal anbiya mas'ulun anhum laisu mas'ulina. Ya. Karena para nabi mereka itu yang dijadikan sebagai bahan pertanyaan. Bukan mereka yang ditanya. Ya kan? Karena riwayatnya mengatakan apa? Man nabiyuk. Siapa? Nabimu. Jadi Rasul itu dijadikan apa? Sebagai bahan imtihan. Bahan tesnya itu ya para nabi. Sejauh mana umatnya mengikuti mereka. Itu kan riwayatnya. Berarti apa? Para nabi itu bukanlah menjadi pihak yang diuji. Tapi mereka yang menjadi bahan ujian. Barakallahu. Itu dua jawaban dari Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam syarah Aqidah Tahawiyah. Barakallahu itu. Iya. Sehingga barakallahu fikum dari keterangan tadi kita mendapatkan ada beberapa golongan yang memang apa? Selamat dari fitnah kubur. Dalam artian mereka mendapatkan perlakuan spesial. Mereka tidak lagi ditanya. Kenapa? Karena memang keimanan mereka yang tidak perlu diragukan. Yang kedua, barakallahu fikum untuk para anbiya, karena mereka sebagai bahan ujian, bukan peserta ujian. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik. Adapun terkait dengan barakallahu fikum sebagai yang bertindak sebagai penguji adalah dua malaikat yang namanya adalah Munkar dan Nakir. Iya. Ustaz kok namanya jelek ya, Munkar. Munkar. Munkar itu kan artinya apa? Jelek gitu ya. Kok namanya Munkar, Ustaz? Baik, nanti akan kita kasih jawaban. Disebutkan barakallahu fikum dalam riwayat dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Dicatat Imam Bukhari riwayat nomor hadisnya 1338 dan Imam Muslim hadis nomor 2870. 2870. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'u qur'ani 'alaihi. Rasul mengatakan sesungguhnya seorang hamba ketika dia diletakkan di dalam kuburnya dan sanak keluarganya sudah pulang, sungguh dia akan mendengarkan suara langkah kaki mereka. Ya, dari mayit itu dengar keluarganya sudah pulang, wah sudah pulang, ditinggal. Dengar dia. Ya. Kalau pengantarnya itu sudah pulang, kata Rasul. Ayy. Qala yatihi malakan fayaq'udafa fayuq'idanihi. Maka setelah itu barulah datang apa? Malaikat yang akan mendudukkan dia. Ah, ini hadis diselewengkan maknanya, dipalingkan ya. Baik. Nah, ini menunjukkan kalau ya Gus Fulan itu sampai sekarang belum sempat ditanya sama malaikat. Kenapa? Karena enggak pernah sepi-sepi kuburannya. Barakallahu fikum. Baik. Itu namanya istihza dengan syariat. Iya, barakallahu fikum. Enggak ada pemahaman salaf yang seperti itu. Ya. Baru kali ini saja saya dengar. Enggak pernah baca barakallahu fikum dalam kitab. Ya. Salafun salih adanya pemahaman yang seperti itu. Padahal hadis mengatakan wa tawalla anhu ashabuhu. Ya. Itu hanya menyebutkan bayanul waqi. Ya. Bukan berarti malaikat itu baru nanya kalau nunggu sepi, enggak ada urusan sama penziarah. Barakallahu fikum. Alamnya sudah beda. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Kewajiban malaikat kalau sudah diantar, yang antar sudah pulang, ya sudah. Iya. Langsung tes ujian. Imtihan cuman 3 soal, enggak banyak-banyak. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Muslim, ismuhuma munkarun wa nakirun, dalam riwayat Muslim. Ayib. Dan juga dalam riwayat At-Tirmidzi bisa dilihat dalam hadis nomor 1071 dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala terkait dengan adanya tambahan keterangan nama dua malaikat, malaikat tadi Munkar dan Nakir. Barakallahu fikum. Baik. Nah, terkait dengan dua nama ini, ya, kenapa Ustaz dikasih nama Munkar dan Nakir? Iya. Munkar dan Nakir. Iya. Munkar itu kan identiknya dengan yang jelek ya, Munkar. Barakallahu fikum. Itu berasal dari kata angkara yungkiru. Iya. Yang artinya apa? Mengingkari. Barakallahu fikum. Iya. Dan artinya juga bisa bermakna barakallahu fikum asing, sesuatu yang asing, sesuatu yang belum dikenal. Iya. Barakallahu fikum. Sebagaimana barakallahu fikum ucapan Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau kedatangan tamu dari kalangan malaikat yang menjelma. Apa kata Nabi Ibrahim? Innakum qaumun mungkarun. Ya, kalian ini tamu-tamu yang mungkar. Maksudnya apa? Ah, asing, saya enggak kenal. Siapa ya kalian? Nah. Ya, jadi makna mungkar dan nangkir karena memang sahibul qabr itu apa? Merasa asing dengan dua orang yang datang ini. Kalian siapa? Karena sahibul qabr tadi barakallahu merasa asing dengan dua malaikat ini, makanya Allah berikan nama kepada dua malaikat ini dengan mungkar dan nakir. Artinya dua malaikat yang dianggap asing oleh sahibul qabr. Iya, barakallahu itu. Baik. Karena memang mungkar dan nakir barakallahu fikum enggak pernah datang iseng sebelumnya kenalan. Iya. Ketika masih di dunia. Karena memang tugasnya hanya mendatangi barakallahu fikum sayyid ahli kubur. Sehingga ketemunya waktu itu saja. Makanya setiap ahli kubur akan merasa asing dengan kedatangan dua malaikat tadi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu demikian keterangan diambil dari penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Di dalam kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah barakallahu fikum. Bisa dilihat di sana. Wallahu taala a'lam bis-shawab barakallahu fikum. Baik, kemudian catatan berikutnya barakallahu fikum masih terkait dengan fitnah kubur. Baik. Apakah fitnah kubur ini hanya berlaku bagi mereka-mereka yang matinya di kuburan atau memang dikuburkan secara normal? Kan katanya fitnah kubur. Nah, berarti yang difitnah itu yang memang dikuburkan secara normal. Terus bagaimana kalau yang matinya tenggelam? Ya, terbakar, dimakan binatang buas. Kan enggak dikubur itu. Ya, dimakan ular, dimakan harimau. Mereka kena fitnah atau tidak? Barakallahu fikum. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syeikh, kata beliau, fitnatul kubur al-maqsudu bihi fitnatul barzakh. Iya. Fitnah kubur di sini maksudnya adalah fitnah yang terjadi di alam barzakh. Alam barzah itu alat untuk semua orang yang sudah mati. Iya. Sehingga barakallahu fikum semuanya yang sudah mati pasti akan terkena fitnah kubur. Iya. Baik yang matinya itu barakallahu fikum dimakan binatang buas, tenggelam, terbakar, ya. Barakallahu fikum, mereka akan berada di alam barzakh. Iya. Tapi kenapa dikasih nama fitnah kubur, Ustaz? Karena mayoritas keumuman normalnya manusia mati di kuburkan. Jadi kubur ini mengambil penamaan ala sabilil ghalib. Iya. Pada umumnya normalnya demikian. Tapi kalau kita kasih ini istilah dengan fitnatul barzakh, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian masalah berikutnya, barakallahu fikum. Apakah orang-orang kafir juga terkena fitnah kubur? Ayat. Ya, orang-orang kafir juga kena enggak fitnah kubur atau fitnah kubur ini khusus orang Islam saja? Barakallahu fikum. Maka dijawab oleh Syekh Shalih Al-Syeikh, kata beliau, "Na'am." ya. Inna fitnatal qabri taqa'u ala jami'il khalqi minan nas. Sesungguhnya fitnah kubur itu terjadi untuk semua kalangan manusia. Yumtahanul al-muslim, yumtahanul al-munafiq, wa yumtahanul kafir. Yang muslim akan diuji. Yang munafik ya juga akan diuji. Yang kafir juga akan diuji. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Itu dengan keterangan barakallahu fikum hadisnya Al-Barra Ibnu Azib yang panjang itu ya. Mungkin sebagian sudah pernah mendengar atau membaca. Iya, jadi manusia yang setelah mati itu didatangi oleh malaikat, ya, dibawa arwahnya ke langit, kemudian sampai dalam kubur. Iya, pernah baca apa ya? Hadis Barok bin Nazib yang panjang itu bagus juga untuk kita baca. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam keterangan hadis tadi, fa'ammal kafir au al-munafik. Jelas ya. Adapun orang yang kafir atau munafik, maka dijelaskan perjalanannya. Ya. Malaikat yang mendatangi dia tatkala ingin mencabut nyawanya, membawa arwahnya, kemudian sampai terkait dengan fitnah kubur. Sangat jelas menunjukkan berarti orang kafir juga akan barakallahu fikum mengalami yang namanya fitnah kubur. Barakallahu fikum. Ayo. Masalah berikutnya, barakallahu fikum, masih terkait dengan fitnah kubur. Apakah anak-anak kecil juga terkena fitnah kubur? Artinya yang meninggal ketika masih kecil, sebelum apa? Sebelum balik, gimana Ustaz? Mereka kan belum ada catatan apa-apa ya kan? Kan catatan amal itu baru tertulis ketika apa? Sudah balik. Nah ini belum balik sudah meninggal. Masih kena fitnah atau tidak? Barakallahu fikum. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Syekh kata beliau, fa inna ta'ifatan katsiratan min ahlil ilmi qalu innahu la yuftan. Ya. Mayoritas atau kebanyakan ahli ilmu mengatakan anak-anak yang mati ketika masih kecil, mereka tidak terkena fitnah kubur. Ayat. Namun kata Syekh, waqad thabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a lis-saghirin bi annahu yu'idhuhu Allah min adzabil qabr. Tapi ada riwayat kata Syekh dari barakallahu fikum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika ada jenazah anak kecil yang lewat, beliau pun mendoakan, ya Allah, selamatkan anak itu dari azab kubur. Dan kata beliau, kalau riwayat ini sahih, berarti jelas jawabannya anak kecil masuk dalam keumuman mereka juga terkena fitnah kubur. Karena Rasul mengatakan apa? Selamatkan dia dari azab kubur. Yang di azab kubur itu artinya yang tidak lulus dari fitnah kubur. Makanya terkena azab kubur. Kalau azab kubur masih ada kemungkinan barakallahu fikum terjatuh pada anak tadi, berarti fitnah kubur juga barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Artinya barakallahu fikum dalam hal ini ada bah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan anak-anak kecil yang mati masih kecil itu tidak terkena fitnah, ada yang mengatakan terkena fitnah kubur. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu. Barakallahu fikum.